Kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu materi di kita Nasihatilin Nisa, materi untuk para ummahat, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala kita para aba dan ikhwan akan mengambil manfaat yang besar dari materi kitab ini. Di pertemuan yang lalu telah kita ambil materi yang berkaitan dengan afatul lisan. Al-Mu'allifah Hafizahullah Ta'ala beliau menyebutkan beberapa afat itu penyakit-penyakit lisan. Terutama yang paling buruk adalah an-nutqu bisyirk wal kufur. Penyakit lisan yang paling buruk adalah mengucapkan kalimat syirkiyah atau kalimat kufriyah yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dan juga termasuk dari apa tulisan an-nutqu bil bid'ah, mengucapkan kalimat-kalimat bid'iyah. Dan telah kita tahu juga termasuk dari apa tulisan penyakit adalah al-ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Dan yang terakhir dan merupakan pembahasan kita dan masih dalam pembahasan tersebut, penyakit yang kedua adalah an-namimah. An-namimah naqlu kalam biqaum ila qaumin ala jihati ifsad. Ala jihati ifsad bainahum, menukil kalam sekelompok orang kepada kelompok yang lainnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Ini termasuk kabiratun wa kaba'ir, termasuk dosa besar. Dan sudah kita lihat di pertemuan yang terakhir dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allifah. Baik dari ayat Al-Quran Al-Karim, beliau menyebutkan ayat di surah Al-Qalam, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Allah berkata kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, janganlah engkau taati setiap orang yang halaf mahin, yang banyak bersumpah dalam keadaan mereka atau dia adalah orang yang hina. Hammazin, orang yang banyak mencela, mencemooh. Masya'in bin namim, dan berjalan dengan namimah. Namimah yang dalam bahasa kita artikan suka mengadu domba. Manna'inul khair, mu'tadin asim, mereka jauh malas untuk melakukan kebaikan dan suka makan aniaya dan suka berbuat dosa. Sifat-sifat yang tercela yang disebut dalam ayat-ayat ini diantaranya adalah masya'in bin namim. Dan beliau pun menyebutkan hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu hadis sahihain, hadis kisah Nabi SAW melewati dua kuburan yang mana penghuni dua kubur tersebut diadab oleh Allah Subhanahu dalam kuburnya. Dan Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahuma lakabir. Kata Nabi SAW, dua orang ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan masalah yang berat, maknanya ringan untuk ditinggalkan, tapi keduanya melakukan perbuatan dosa tersebut. Bala innahuma lakabir, karena sungguh kedua dosa itu dosa yang besar, mudah ditinggalkan dan dosanya sangat sangat besar, sehingga dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ahaduma fakan yamshi binamimah, adapun salah satunya yang diadab tersebut adalah dia orang yang suka mengadu domba. Nukil kalam dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya ala jarid isad, untuk merusak hubungan di antara keduanya. Dan yang kedua, takkan layak sifatid min dolih, tidak menjaga diri dari air kencingnya, bermudah-mudahan tidak menjaga dari najis. Dan hadis yang terakhir saya sebutkan, hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala sahih Bukhari, lahir hujannah qattat, dan saya muslim lahir hujannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, yang suka menukil-nukil kalam dalam rangka merusak hubungan di antara kaum muslimin. Kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan tersebut. Sebab beliau menyebutkan tentang akidah al-sunnah wal jamaah, tentang dosa besar. Maksudnya akidah al-sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar selain kesyirikan, tahta masyiatillahi azza wa jal, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak bertobat sampai meninggalnya, selama bukan kesyirikan, maka dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki untuk mengampuni dengan tanpa adab, maka Allah ampuni orang tersebut dengan tanpa adab, langsung dimasukkan ke surga. dan seandainya Allah menghendaki untuk membersihkan orang tadi dari dosa-dosanya, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kekal diadab nerakanya. Suatu ketika akan dikeluarkan dari neraka. Dan ini berbeda dengan akidah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kalau mati di atas tersebut mereka akan kekal di dalam neraka. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Hanya saja bedanya kalau Khawarij mengatakan kafir pelaku dosa besar, kalau orang Mu'tazilah manzila baina manzilatain. Dikatakan fasik oleh mereka. Dan juga sunnah wal jamaah tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan la yadurru ma'al iman ma'asiyah. Katanya tidak mewabarkan keimanan suatu maksiat. Kata mereka syubhatnya sebagaimana katanya tidak bermanfaat amalan soleh bersama kekufuran. Orang yang musyrik yang terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, walaupun dia sholat, walaupun dia saum, walaupun dia bersedekah, haji atau ibadah yang lainnya, maka tidak ada artinya ibadah tersebut. Begitu pula kata sebaliknya, tidak memadarkan kemaksiatan selama dia seorang mukmin. Ini akidah akliyah, akal-akal yang dibuat oleh orang-orang Murji'ah, bertentangan dengan dalil Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tentang ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa. Bagi para pelaku dosa. Kalau seandainya kemaksiatan itu tidak memadarkan keimanan, apa artinya Allah menyebutkan ancaman-ancaman pelaku dosa? Begitu apa artinya Nabi sallallahu menyebutkan ancaman-ancaman bagi pelaku dosa? Tidaklah Allah sebutkan, melainkan di sana benar-benar ada akibat yang buruk dari perbuatan dosa. Kita lanjutkan kalam beliau, hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, فَمَسْأَلَةٌ نَمِيمَةِ مَسْأَلَةٌ خَطِيرَةٌ تفسد بين الصديقين وبين الروابط القوية. Kata beliau, masalah namimah merupakan masalah yang sangat berbahaya. Karena nanti akibatnya muta'adiyah. Bukan hanya pada pelakunya saja. Kalau orang mabuk atau meninggalkan sholat atau meninggalkan saum Ramadan, akibatnya terhadap dirinya sendiri. Kalau namimah ini akibatnya muta'adiyah berkaitan dengan manusia. Bisa merusak mujtama kaum muslimin. Kata beliau, masalah namimah masalah khatirah. Masalah namimah masalah yang sangat berbahaya. Kenapa? Tufsidu baina shadiqayn. Karena dengan namimah akan merusak hubungan dua orang yang berteman. Dua orang yang berteman dengan baik, bersaudara dengan baik, tiba-tiba rusak. Dikarenakan namam, para penukil kalam. Dan mereka merusak hubungan kedua orang tersebut. Wa baina rawabit qawiyah. Dan bisa merusak hubungan yang sudah terjalin dengan kuat dan erat. Dikarenakan namimah tersebut, dikarenakan namam tadi. Kemudian disebutkan bait syair, la tas'a baina sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghadu khillan. Jangan engkau melakukan namimah di antara dua orang yang berteman, karena dikarenakan namimah yatabaghadu khillan, dua orang tadi bersaudara menjadi saling membenci. Dan ini waqi', perkara yang terjadi. Maka kita harus berhati-hati dari sifat yang sangat tercela tersebut. Kata beliau, fahiyya min sya'niha al-ifsadu wal-adawah. Maka yang namanya namimah itu akibatnya al-ifsadu wal-adawah. Merusak hubungan di antara kaum muslimin dan menumbuhkan permusuhan di antara mereka. Waqad nahaa Allah min al-ifsad. Dan Allah sudah melarang dari namanya melakukan kerusakan di muka bumi ini. Faqala wala ta'sir fil ardi mufsidin. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan muka bumi, dunia ini akan rusak dikarenakan perbuatan maksiat. Dan diantaranya adalah an-namimah. An-namimah minal ifsad fil'ad. Termasuk dari melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wal-mufsid la yuhibbuhullah. Dan pelaku kerusakan, termasuk namam di dalamnya, tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wala tabghil fasada fil'ad. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah menyebutkan nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun yang dia melakukan kerusakan di muka bumi dengan sifat baginya, sifat takaburnya dan kufurnya. Nah kata kaumnya, wala tadgil fasadat, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Bal qad amarallahu bil islah. Bahkan sebaliknya, Allah merintahkan kita semua untuk melakukan islah, perbaikan, bukan melakukan kerusakan. Dan semisal perbaikan, maka kuncinya satu, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kerusakan, kunci adalah kemaksiatan. Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah oleh kalian hubungan di antara kalian, di antara orang dhati bain, yang terjadi perselisihan di antara mereka. Aslihu dhata bainakum. Kalau kita melihat saudara kita sedang bertikai, sedang berselisih, maka jangan sampai diperuncing, tapi justru diredam dan didamaikan. Ini sifat seorang muslim. Wa aslihu dhata bainakum. Wa qala, dan Allah berfirman, wa in ta'ifatan minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin iqtatalu, saling berperang, berselisih, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa kalian, perbincangan, percakapan di antara kalian, munajat, bisik-bisik, perbisikan di antara kalian, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada kebajikan, atau islah bainan nas, atau bahkan islah, melainkan perbaikan hubungan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan sebut, berbicara dalam rangka al-amru bisadaqah wal ma'ruf dan islah binan nas ibtigha' mardhatillah, barang siapa melakukan tersebut dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Khulasa yang disebutkan, Allah merintahkan kita untuk menjadi muslihun, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang memperbaiki, dan bukan mufsidun, bukan menjadi orang-orang yang merusak. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama fi sunan Abi Dawud min hadis Abi Darda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyam wa salati wa sadaqah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dhatil bayn wa fasadu dhatil bayn al-haliqah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kalian dengan amalan yang derajatnya lebih tinggi daripada amalan sholat dan siam dan sedekah? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, beritahukan kepada kami amal tersebut yang derajatnya lebih tinggi daripada sholat, siam dan sedekah. Maka dia mengatakan, islahu dhatil bayn, memperbaiki, mengislah, mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai dari kaum muslimin. Wa fasadu dhatil bayn al-haliqah, dan rusaknya hubungan dua kelompok atau dua orang dari kaum muslimin itu haliqah, perkara yang bisa menggunduli. Dan sudah kita lalui, Nabi mengatakan, la aqulu haliqata ra's walakin haliqatud din. Aku tidak mengatakan menggunduli kepala, tapi menggunduli agama. Yang kita bisa saksikan, orang kalau sudah benci kepada seseorang, maka apa saja bisa terjadi, baik dengan lisan ataupun perbuatan. Memang kebencian, permusuhan, akibatnya tidak baik. Juga tadi, akibat dari an-namimah itu adalah al-adawah. Al-adawah wal-bughd. Dan itu adalah tahliquddin. Wal-hadis sahih kamu bisa musnad. Wal-haliqah, dan yang namanya haliqah dalam hal tersebut, al-khoslah allati min sya'niha an-tahliq. Itu perkara yang bisa menggunduli. Ayat tuhlik, itu membinasakan. Watastasul din, dan menghabiskan agama seseorang. Kalau penyebut ada pada padanya. Kama istasilu Musa asyar, sebagaimana katanya silet, pisau cukur bisa mengunduli kepala. Begitu pula penyakit tadi. Penyakit tadi, al-bughd, itu bisa mengunduli agama seseorang. Al-adawah dan kebencian, al-bughd, bisa mengunduli agama seseorang. Waqila hiya qati'atul rahim wa tadallum. Dan dikatakan oleh sebagian ulama dan belum nukil kalam Ibn Athir bin Nihayah tentang al-haliqah, adalah perkara yang bisa menggunduli agama seorang adalah qati'atul rahim, memutus tali silaturahim, wa tadzalum, dan saling mendzalimi di antara manusia. Kemudian kata beliau, "Wamtanna Allahu 'ala ibadihi id allafa baina qulubihim." Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan Allah satukan hati mereka. Faqal, "Wamtanna Allahu 'ala ibadihi," Allah menyebutkan karunianya kepada hambanya tatkala Allah satukan hati mereka. Maknanya ta'liful qulub al-ulfa, tatkala hati kaum mukmin bersatu, saling mencintai, saling kasih mereka, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah mengingatkan hamba-hamba dengan nikmat tersebut. Innallaha la ibadi id allafa baina qulubihim faqala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah yang Allah karunia kepada kalian. Apa itu? Id kuntum a'da, tatkala kalian tadinya saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan dengan nikmat tersebut kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minnar, dan kalian tadinya berada di jurang neraka. Kalau kalian tetap dengan sifat kalian saling bermusuhan di antara kalian, kalian berada di jurang neraka. Fa'anqad Allahu minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dengan Allah satukan hati kalian yang tadinya bermusuhan jadi bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kadzalika yubayyinu lakum ayatihi, begitulah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat yang sangat besar kepada hambanya, yaitu ta'liful qulub, bersatunya hati mereka. Dan kalau kita lihat di tafsir, ini berkaitan dengan para sahabat dari kalangan Aus dan Khazraj, para sahabat Ansar, sebelum datangnya Nabi SAW, dua kabilah ini, Al-Aus wa Khazraj, mereka saling berperang. Dan permusuhan mereka itu turun-temurun, bukan terjadi 1-2 tahun, bahkan diwaris dari nenek moyang mereka. Kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, Allah satukan mereka melalui Rasulullah SAW dengan Islam, mereka menjadi bersaudara. Ini kenikmatan yang sangat besar. Begitu pula ketika Allah jadikan pada hati kita kecintaan kepada saudara-saudara kita, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang sangat besar. Yang dengannya sekali lagi kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu, seorang hamba bisa merasakan manisnya iman. Tidak mungkin kita bisa merasakan manisnya iman jika kita tidak mencintai saudara kita. Salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara yang jika ada pada kalian atau pada saudara kalian, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hadis Anas Malik di Sahihain. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Dan yang kedua, ini sahihnya, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya dan tidak mencintainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai ahli sunnah wal jamaah, amalkan hadis-hadis ini, amalkan dalil-dalil ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yu'allifa qulubana, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduhum illa al-muttaqin, orang yang berkesayang pada kiamat itu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, membangun kecintaannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk meraihnya. Dan hadis Abi Hurairah fi sab'atin yudhilluhumullah, hadis tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada di kiamat, yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah rajulan yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mengamalkan hadis ini, siapa lagi? Kalau orang-orang berkasih sayang karena dunia, berkasih sayang karena kekelompokan, kepartaian, dan itu tidak bermanfaat untuk mereka, seperti tadi Allah katakan, akan menjadi musuh sebagian mereka, sebagian yang lainnya. Bahkan bukan hanya di akhirat yang sudah pasti, di dunia pun seperti itu. Ashabul masalih yang berkaitan karena dunia, karena maslahat, ketika maslahatnya selesai, maka selesai. kecintaan kasih sayang di antara mereka. Adapun kita sunnah wal jamaah, wajib bagi kita membangun kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang kekal dan abadi, yang akan bermanfaat bagi kita sampai hari kiamat. Tadinya mau kita selesaikan, tapi mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.